beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ipone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Badai Mengamuk di Atas Kediri. Dalam seri ke-252 ini, didukung oleh para pemain, Heri Setiono sebagai Dias Sang Rama Wijaya, Idris Apandi sebagai Ramapati, Nusri Nurdin sebagai Lembus Sora, Rusli sebagai Rangga Lawe, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Edi Johan sebagai Ike Meze, Masono sebagai Arya Wiraraja, Edi Dosa sebagai Sigoro Winotan, Chris Urspon sebagai Jaya Katwang, Aik sebagai Nararia Turubali, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Tanggal 15 bulan Caitra tahun 1293. Malam sangat lengang. Halaman rumah kediaman Dias Sang Ramawijaya dipadati dengan prajurit-prajurit Majapahit yang berdiri berjajar dengan rapi. Mereka tengah mendengarkan pengarahan dari Ratu Gustinya sehubungan dengan rencana penyerbuan ke Kota Daha. Menurut rencana, Kota Daha atau Kediri akan dikepung 4 jurusan. Perang besar akan segera terjadi. Ledakan besar akan segera terdengar membahana di atas langit kota Kediri. Karena itu, Dias Sang Ramawijaya merasa perlu mengobarkan semangat prajurit-prajuritnya. Karena itu, saudara-saudaraku semuanya, pada tanggal 19 bulan Caitra tahun 1293 yang akan datang nanti adalah hari bersejarah bagi Majapahit. Pada tanggal itulah nanti kalian akan diuji sebagai prajurit-prajurit yang sanggup. Kalian akan diuji sampai sejauh mana kemampuan kalian membela desa yang kalian cintai. Kita semua harus mengorbankan segala-galanya untuk hari itu. kita semua harus memberikan segala-galanya untuk cita-cita dan perjuangan kita bersama. Mulai malam ini juga, kalian sudah bukan lagi menjadi warga desa biasa. Kalian adalah prajurit-prajurit Majapahit. Kalian akan bertempur melawan musuh. Bukan lagi bertempur melawan hujan dan lumpur, sawah sebagai petani. Nah, saudara-saudaraku semuanya, masa depan Majapahit adalah di tangan kita semua. Bukan di tangan siapa-siapa. Di tangan kita semua. Sekarang, marilah kita pekikan teriakan semangat cinta kita kepada pedukuhan Majapahit. Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Gusti Sang Hyang Wijaya! Hidup Gusti Sang Hyang Wijaya! Nah, terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Selanjutnya aku ucapkan selamat berjuang dan selamat bertempur melawan musuh. Tidak ada yang boleh tinggal diam dan berpangku tangan. Semuanya ikut berjuang. Semuanya ikut berkorban. Semoga Sang Hyang Widi melindungi kita semua. Melindungi perjuangan kita semua. Pada pagi hari berikutnya, tanggal 16 bulan Caitra tahun 1293, prajurit-prajurit Majapahit sibuk membenahi dirinya masing-masing. Ada yang mempersiapkan kuda, ada yang mempersiapkan perbekalan makanan, ada yang sedang mengasah mata tombak ataupun pedang, ada yang sedang menghitung jumlah walastra atau anak panah. Semuanya sibuk mempersiapkan keperluan perang melawan kota Daha. Malam harinya, mendadak terdengar derap seekor kuda dipacu menuju ke arah rumah kediaman Dyah Sang Ramawijaya. Ada apa, Paman Nugusora? Ada laporan dari Telik Sandi mengatakan bahwa bala tentara Tartar sudah bergerak menuju kota Daha, Gusti. Ya. Kalau begitu, kita pun harus segera berangkat, Paman. Benar, Gusti. Sudah saatnya kita berangkat. Kalau begitu, siapkan anak-anak semuanya, Paman. Kau juga, Kakang Ranggalawi. Bantulah Paman Nembusora untuk mengerahkan pasukan Majapahit. Baik, Gusti. Saya kira tidak perlu Majapahit kita kosongkan, Paman. Tinggalkanlah beberapa ratus orang prajurit untuk menjaga desa kita ini. Baik, Gusti. Ayo, Ranggalawe. Kita kerahkan anak-anak sekarang juga. Sakawuni, apa yang kau lakukan di sini, Kamandano? Aku sudah membuat persiapan. Wah, kau terlalu lamban. Semuanya sudah terkumpul di halaman rumah kediaman Gusti Sang Ramawijaya. Ayah juga sudah berada di sana sejak tadi. Ayo cepat, Kamandano. Mengapa kau tidak langsung saja ke rumah kediaman Gusti Sang Ramawijaya, Buni? Aku disuruh Kakang Ranggalawi untuk menjemputmu. Sudahlah, ayo cepat. Aku tunggu di halaman. Arya Kamandano segera mengenakan pakaian keprajuritan Majapahit. Dan setelah itu dia menuntun kudanya ke halaman menemui Sakawuni. Sebentar kemudian, mereka pun sudah berkuda ke arah rumah kediaman Dyah Sang Rama Wijaya. Maka demikianlah, tepat tengah malam tanggal 16 bulan Caitra tahun 1293, prajurit-prajurit Majapahit di bawah pimpinan langsung Dyah Sang Rama Wijaya berangkat menuju kota Daha. Prajurit-prajurit semuanya berjumlah sekitar 1400 orang. Mereka terdiri dari laskar panah, laskar berkuda, laskar tombak ataupun laskar pedang. Mereka berangkat dengan semangat menyala-nyala. Lembu Sora, Rangga Lawe, Kebo Anabrang, Banyak Kapuk, Sakawuni, Arya Kamandanu, Rakrian Demung, dan Gajah Biru, masing-masing memimpin 300 orang prajurit. Mereka bergerak secara diam-diam, tanpa suara dan tanpa menyalakan obor. Mereka menyusuri jalan-jalan rahasia di sekitar hutan Tarik. Kadangkala mereka istirahat sejenak untuk melepaskan lelah, ataupun makan dan minum. Kemudian berjalan lagi. Setelah kurang lebih 2 hari dalam perjalanan, pada tanggal 19 bulan Caitra 1293, pasukan Majapahit bertemu dengan bala tentara Tartar di tepi kota Daha. Bagaimana Tuan Panglima Ibu Meza? Nampaknya rencana kita berjalan cukup lancar. Benar, Tuan Sang Rama Wijaya. Nampaknya rencana kita ini berjalan cukup mulus. Hampir tak ada rintangan di tengah jalan. Bagaimana rencana selanjutnya Tuan Arya Wiraraja? Ya, saya kira kita bisa tetap berjalan di atas rencana semula Tuan Panglima. Oh ya, bagaimana dengan Tuan Panglima yang lain? Maksud saya, Tuan Panglima Kausing dan Tuan Panglima Siti. Apakah mereka juga sudah berangkat dari Desa Pacekan? Sudah, Tuan Wiraraja. Panglima Kausing sudah mengiring 20 perahu cung di tepian Sungai Berantas ke arah hulu. Tapi mereka harus menunggu perkembangan selanjutnya untuk ikut bergerak menggempur kota Daha dari tepian sungai. Panglima Siti juga sudah berangkat dengan 700 prajurit. Oh, kalau begitu nampaknya semua sudah beres. Tinggal menunggu saatnya saja untuk menyerang. Kapan saat itu, Tuan Arya Wiraraja? Menurut laporan Telik Sandi, kota Kediri diperkuat dengan bala tentara yang jumlahnya cukup besar. Karena itu, kita akan rugi jika menyerang dalam keadaan gelap. Lebih baik kita menunggu fajar menyingsing untuk bergerak, Tuan Panglima. Bagaimana dengan peranan pasukan Majapahit, Tuan Wiraraja? Apakah masih tetap sesuai dengan rencana semula? Benar, Gusti. Pasukan Majapahit, karena mereka belum berpengalaman di dalam medan pertempuran, sebaiknya berdiri di garis pertahanan belakang. Tugas mereka hanyalah membokong prajurit-prajurit dari negara-negara bawahan Kediri yang ingin datang memperkuat bala tentara Kediri di dalam kota. Baru saja Arya Wiraraja selesai mengucapkan kalimat-kalimatnya, mendadak Lembu Sora muncul bersama Rangga Lawe. Apa Paman Lembu Sora? Pasukan Kediri yang ditanam di kota Singasari sedang dalam perjalanan menuju kemari, Gusti. Mereka berjumlah kurang lebih 500 orang prajurit. Mereka dipimpin oleh Mantri Segoro Winotan. Nah, Gusti, agaknya pasukan Majapahit yang harus lebih dulu bekerja. Kalau begitu, ayo cepat paman, kita hadang mereka. Kita jedat mereka di tengah jalan. Jangan sampai mereka memberikan bantuan ke kota Kediri. Baik, Gusti. Maaf, Tuan Panglima Ikemeso. Kami terpaksa meninggalkan Tuan Panglima. Ada pekerjaan yang harus kami selesaikan sekarang juga. Silakan Tuan Sang Kamu berjaya. Memang benar apa yang dilaporkan oleh Lembu Sora. Baru saja dia Sang Grama Wijaya membawa pasukannya kurang lebih sejauh 20 pal dari tepi kota Daha. Mendadak mereka melihat iring-iringan pasukan Kediri di bawah pimpinan Mantri Segoro Winodan. Dia Sang Grama Wijaya segera memerintahkan pada Lembu Sora, Rangga Lawe, Rekrian Demung dan Gajah Biru untuk menemui pimpinan pasukan Kediri. Hai, siapa kalian? Ayo minggir! Jangan menghadang perjalanan kami. Oh, sabar Tuanku Mantri Segoro Winodan. Sabar. Aku tidak mempunyai waktu untuk berbicara dengan kalian. Ayo cepat minggir atau kalian berempat akan kugilas dengan pasukanku. Ha? Mantri Segoro Winodan, kami hanya ingin tahu kemana tujuan perjalanan kalian. Kurang ajar. Apa urusan kalian? Urusan kami ialah mencegah agar jangan sampai kalian pergi ke kota Daha sekarang ini. Berdebat. Ayo minggir. Ah. Jangan terburu nafsu, Segoro Winodan. Apakah kalian tidak mengenal kami? Aku Lembu Sora. Dan di sebelahku ini keponakanku, Rangga Lawe. Sedangkan yang dua orang lagi ialah Rekian Demung dan Gajah Biru. Bukankah kau sudah cukup lama mengenal kami? Tutup mulutmu! Tutup! Aku tidak kenal dengan orang-orang Majapahit. Segoro Winodan, kau dan pasukanmu tidak perlu meneruskan perjalanan ke kota Daha. Kalau kau masih nekat, kalian semuanya akan binasa malam ini juga. Setan nalas kau, Rangga Lawe. Hai, ayo, sergap mereka. Bunuh saja keempat orang itu. Ayo. Begitu prajurit-prajurit Kediri bergerak untuk menyerang, Rangga Lawe segera menarik kerisnya yang bernama Megalaman. Keris itu mengeluarkan pamor berwarna kebiru-biruan. Itulah sebagai pertanda pada pasukan Majapahit yang berlindung di balik bukit di bawah pimpinan Sang Rama Wijaya harus segera menggempur prajurit-prajurit Kediri di bawahnya. Maka berhamburanlah prajurit-prajurit Majapahit. Prajurit-prajurit Kediri menjadi salah tingkah. Apalagi setelah pasukan pemanah menghamburkan anak panahnya ke arah mereka. Prajurit-prajurit Kediri menjadi kebingungan. Mereka seketika kucar-kacir. Sebagian lari tunggang-langgang, dan sebagian besar yang lain roboh bersimbah darah. Mantri Segoro Winodan berusaha memberikan perlawanan. Tapi akhirnya orang kepercayaan Jaya Katwang yang ditanam di kota Singasari itu binasa di tangan Rangga Lawe. Mereka sudah dapat kita selesaikan, Paman Bitora. Benar, Gusti. Berapa orang prajurit kita menjadi korban, Kakang Rangga Lawe? 35 orang prajurit terluka parah, Gusti. 20 orang meninggal. Sedangkan 60 orang lagi luka-luka ringan, Gusti. Baiklah. Bagi yang terluka parah, sebaiknya mereka tidak usah meneruskan ikut bertempur. Biarkan mereka merawat luka-lukanya dulu. Sekarang bagaimana rencana kita selanjutnya, Gusti? Kita tidak usah kembali ke tepian kota Daha untuk menemui bala tentara Tartar. Sebaiknya, kita berkeliaran di sekitar daerah ini saja untuk mencegat dan membokong pasukan-pasukan dari negara bawahan yang ingin membantu pemerintah Kediri. Hei, Malam itu sangat lengang. Kota Dahat diliputi kesunyian yang mencekam. Kabut tipis naik dari permukaan sungai Brantas, kemudian menyelimuti kota Dahat dengan udara dingin. Di sepanjang jalan-jalan kota Dahat, banyak prajurit-prajurit Kediri berkeliaran ke sana kemari untuk mengadakan perondaan. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya mengancam tak jauh dari mereka. Prajurit-prajurit jaga nampak terkantuk-kantuk di gardu-gardu penjagaan. Mendadak warna semburat merah nampak di ufuk timur, dan warna itu semakin menyebar di atas pucuk-pucuk pohon hutan tarik. Fajar pun mulai menyingsing. Arya Wiraraja bergegas berjalan menuju tenda perkemahan bala tentara Tartar. Ia melangkah ke arah sebuah tenda yang paling besar. Tapi mendadak, dari dalam tenda muncul Panglima Ikemese. Arya Wiraraja buru-buru menemui pimpinan pasukan Tartar tersebut. Sudah tiba saatnya, Panglima. Fajar sudah menyingsing. Baiklah, Tuan Wiraraja. Kita akan segera bergerak. Tak lama kemudian, pasukan Tartar bergerak ke arah kota Daha. Bentrokan yang pertama terjadi di gapura yang menuju kota Daha. Pertempuran sengit pun segera berkobar. Kemudian disusul bentrokan di tempat lain. Pasukan Tartar terus bergerak maju mengadakan pendadakan, pembokongan, ataupun penyergapan di mana-mana. Prajurit-prajurit Kediri nampak seperti belum siap untuk bertempur. Mereka terkejut mendapat serangan yang sangat mendadak. Dan akibatnya, mereka banyak yang terbunuh. Tidak! Jangan! Jangan ambil kekuasaanku! Jangan robekkan kayu kebesaranku! Jangan patahkan topaku! Pergi kau! Pergi! Pergi kau, Sanggramawijaya! Oh, jangan! Oh, jangan! Kanda! Kanda Prabu! Jangan! Kanda Prabu! Jangan! Pergi kau, Sanggramawijaya! Kurang ajar! Pengkhianat! Tikus busuk! Narahnya terbalik. Kanda Prabu harus segera bangun dan mengadakan persiapan. Ada apa, Dinda? Apa yang terjadi? Telah terjadi pertempuran di dalam kota Daha, Kanda. Prabu Jayakatwang terkejut. Raja Kediri itu segera menggeliat bangun. Bergegas melangkah ke ruang pakaian. Dia segera menggunakan pakaian keprajuritan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.